Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada hari Senin ini, barakah fikum, kita insyaallah melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Barakah fikum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab man zara qauman fata'ima indahum. Bab seseorang yang menziarahi sebuah kaum, lalu dia makan di tempat mereka. Barakallahu fikum. Bab ini menjelaskan sekilas tentang apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menziarahi sebuah kaum. Barakallahu fikum. Maka di situ nanti ada teladan yang baik dari beliau alaihi salatu wasallam. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam jara ahla baitin minal ansar fata'ima indahum ta'aman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam pernah mengunjungi satu keluarga minal ansor, dari kalangan ansor. Fata'ima indahum ta'aman, lalu beliau makan makanan di tempat mereka yang mereka suguhkan kepada beliau. Falamma kharaja amara bimakanin minal bait, maka tatkala Rasulullah barakallahu fikum keluar, beliau memerintahkan, berpesan agar menyiapkan satu tempat pada sisi rumah itu fanudhiha atau fanudhihalahu ala bisatin fasalla alaihi wa da'a lahum, maka disediakanlah untuk beliau hamparan, ya, sebuah hamparan karpet, barakallahu fikum. Kemudian beliau sholat di atasnya pada tempat tersebut dan mendoakan mereka, barakallahu fikum. Ini yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kunjungan Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada satu keluarga yang ada di Madinah dari kalangan Ansor barakofikum. Faedah yang bisa diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi barakofikum, yang pertama, bolehnya berkunjung kepada orang lain, terlebih lagi kalau di situ ada unsur dakwah atau ada unsur menyambung silaturahmi atau ada unsur untuk mempererat ukhuwah, yang itu semuanya adalah niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka padanya ada keutamaan yang besar. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau pernah bersabda, qala Allahu ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecintaanku pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang saling mencintai karenaku. Al-mutajalisina fiyya, yang saling bermajlis karenaku di jalanku. Wal-mutazawirina fiyya, dan saling mengunjungi karenaku di jalanku. Wal-mutabadzilina fiyya, dan yang saling menolong, saling membantu, saling meluangkan waktunya karenaku. Maka di sini barakafikum akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila niatannya adalah ikhlas lillahi taala. Dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hal ini beliau adalah teladan, panutan untuk kita semua. Kemudian faedah yang kedua barakafikum, bahwasanya berkunjung itu barakafikum akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik rezeki berupa pahala karena keikhlasan, niatan dan cara yang benar. Yang kedua adalah berupa suguhan. Barakallahu fikum. Ya setidaknya walaupun tidak mendapatkan suguhan tetapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik ini barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwasanya Nabi mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ta'ima indahum ta'aman, lalu beliau makan makanan di tempat mereka, yakni makanan yang dihidangkan untuk beliau. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya adalah hendaknya pemilik rumah atau tuan rumah yang kedatangan tamu, dia memuliakan tamunya. Ya, memuliakan tamu dengan barakallahu fikum, ya, sambutan yang hangat, penuh dengan ukhuwah. Kemudian suguhan-suguhan sesuai dengan kemampuannya. Kalau perlu, itu adalah suguhan yang terbaik yang ada pada mereka. Sebagaimana sabda Nabi, beliau alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Barakallahu fikum. Dan tentunya menerima tamu itu hendaknya pilih-pilih. Tidak semua tamu diterima, ya, dikarenakan tidak baik apabila tamu yang diterima adalah orang yang fajir, ya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, sehingga barakah fikum bisa menyebabkan, ya, adanya dampak yang kurang baik bagi tuan rumah ketika menerima tamu, orang yang tidak soleh, orang yang jahat, orang yang jelek akhlaknya, barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, faedah yang berikutnya adalah, ya, orang yang bertamu boleh baginya numpang sholat di rumah tuan rumah dan hendaknya mendoakan mereka. Ya, mungkin ya barakallahu fikum dari safar, perjalanan yang jauh, numpang sholat di situ, dikarenakan memang musafir tidak wajib untuk sholat berjamaah, mungkin dia sholat di rumah tersebut atau sholat sunnah dan lain-lain. Kemudian mendoakannya, ya, sebagaimana Nabi barakallahu fikum, beliau meminta tempat khusus untuk sholat dan berdoa, mendoakan mereka. Sebagaimana yang ma'ruf dalam hadis, doa untuk orang yang menghidangkan makanan, Allahumma at'im, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang telah memberikan makanan kepadaku, dan berikanlah minuman kepada orang yang telah memberikan minuman kepadaku. Dan juga Nabi juga pernah mendoakan orang yang menghidangkan makanan untuk beliau, Allahumma ighfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampuni dosa mereka dan kasihanilah mereka serta berkahilah rezeki mereka. Barakallahu fikum. Namun apabila ya yang berkunjung tamu tersebut dia berpuasa, maka hendaknya barakallahu fikum dia lanjutkan puasanya. Ya, dan mendoakannya. Apabila ternyata tidak berpuasa, maka hendaknya menghormati dengan cara makan. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyut'im. Jika salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaknya hadir memenuhinya. Apabila dia berpuasa, maka doakanlah, ya, dengan doa-doa tadi. Dan apabila tidak berpuasa, maka hendaknya makan. Apabila itu adalah barakallahu fikum makanan yang baik, halal, pada acara atau tempat yang tidak ada maksiat padanya. Barakallahu fikum. Itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, ya, di antara beberapa faedah yang ada pada kisah tentang berkunjungnya Nabi, bertamunya Nabi kepada sebuah kaum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Barakah fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu. Hamidakumullah.